بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة من para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ketiga pada pelajaran akidah dari kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu taala berkata, babu tafsiril Islam. Bab tafsir Islam, yakni penjelasan tentang makna Islam yang hakiki. Ini adalah bab yang ketiga dari kitab Fadlul Islam. Setelah pada bab yang pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan Islam, kemudian bab yang kedua beliau menjelaskan tentang kewajiban masuk Islam, dan sekaligus beliau jelaskan tentang Islam yang bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu Islam yang benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada bagian bab ini beliau akan lebih merinci lagi tentang makna Islam, sehingga beliau memberi judul dengan Babu Tafsir Al-Islam, bab tafsir tentang Islam, yakni penjelasan tentang makna yang hakiki dari agama Islam. Baik. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan 5 dalil dari Al-Qur'an was Sunnah. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an, wa qaulullahi taala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Dalam surat Ali Imran ayat ke-20. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka mendebatmu, maka ucapkanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah, wa manittaba'an, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Ayat ini berbicara tentang dialog antara orang-orang Nasrani Najran, orang-orang Nasrani yaitu para pendeta mereka dari negeri Najran, di mana mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang Islam. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innad-dina indallahil Islam, yaitu surat Ali Imran ayat ke-19, ayat yang sebelumnya yang beliau jadikan dalil di sini ayat ke-20. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Ini sudah kata putus dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada para pendeta Kristen dari suatu daerah yang bernama Najran. Baik. Akan tetapi sebagian mereka atau mungkin keseluruhannya itu masih mendebat. Sudah jelas kebenaran, mereka masih mendebat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela, "Wa makhtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'ahumul ilm." Dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu, yakni kitab Taurat dan Injil, mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Maka ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjawab mereka apabila mereka masih mendebat. Setelah jelas kebenaran bagi mereka bahwa Islam adalah agama yang benar dan agama yang mereka anut batil setelah datangnya Islam, mereka masih mendebat, maka Allah ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa in hajjuka, maka apabila mereka masih mendebatmu, apa yang kamu katakan, fakul, maka ucapkanlah, katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan juga orang-orang yang mengikuti aku, mereka semuanya menyerahkan wajahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya Islamul wajhi lillah, menyerahkan dan menundukkan wajahnya kepada Allah? Maksudnya adalah al-ikhlas fi ibadatillahi azza wa jalla wal bara'atu minasyirk. Ini maknanya, aku serahkan diriku, aku serahkan wajahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah aku ikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Maka jelas sekali di dalam ayat ini terdapat penegasan bahwasannya agama Islam adalah agama tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata kepada Allah dan karena Allah, serta berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Ini makna aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku kepada Allah. Maksudnya akhlastu ibadati lillahi azza wa jalla wahdah, aku serahkan, aku ikhlaskan ibadahku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan aku berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Dan di sini ada faidah azimah, faidah yang sangat besar, dan seringkali kita dapatkan di dalam Al-Quran keikhlasan itu ditakbir atau diibaratkan dengan ucapan aslamtu wajhi lillah atau islamul wajhi lillah, menyerahkan wajah hanya kepada Allah. Maknanya apa? Anna man aslama alwajha fa innahu la yaltafit amman tawajjaha ilaihi ayyaltifat. Bahwasanya siapa yang telah menyerahkan wajahnya, dia tidak menoleh sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya. Ini maknanya. Ini sering kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, sering disebutkan ikhlas itu adalah demi mengharapkan wajah Allah. Demi mengharapkan wajah Allah. Maksudnya apa? Betul-betul ibadah kita itu hanya diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ditolehkan sedikit pun ke kiri maupun ke kanan. Jadi betul-betul murni ikhlas hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila landasan agama, makna Islam yang paling tinggi ini sudah terrealisasi, akan mudah bagi seseorang untuk menyerahkan seluruh amalan, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang sangat besar sekali. Baik. Dan di sini kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنِ تَوَعَنْ, diperintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwasannya aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah, wa man ittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikuti aku, menunjukkan bahwasannya kewajiban mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, ibadah hanya bagi Allah semata, dan berlepas diri dari perbuatan syirik, itu merupakan sifat dan karakteristik para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari kiamat. Baik. Maka ini jawaban kepada orang-orang Nasrani. Pada kesempatan yang lain, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mengklaim agama mereka yang paling benar dan hanya mereka yang akan masuk surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah dengan bantahan yang serupa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-111 sampai ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ini klaim mereka. Mereka anggap agama mereka lah yang benar. Sampai mereka berani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, apa yang kalian ucapkan hanyalah angan-angan kalian. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkanlah bukti kalian, dalil kalian bahwasannya kalian adalah orang-orang yang berhak masuk surga kalau kalian benar-benar jujur di dalam ucapan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Akan tetapi barang siapa yang mengislamkan wajahnya bagi Allah, maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya, barang siapa yang menundukkan dan menyerahkan wajahnya bagi Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, yakni ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya ada di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati, yakni mereka tidak takut dengan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, demikian pula sebelum terjadinya hari kiamat di kuburan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan kepada mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati, tidak bersedih hati dengan apa yang mereka tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku mereka itu adalah calon penghuni surga karena agama mereka benar. Maka Allah menjelaskan agama yang benar adalah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni beribadah dengan ikhlas, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, yaitu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna Islam yang hakiki. Ikhlas di dalam ibadah kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan juga ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Kita masuk pada dalil yang kedua. Wa fi sahih an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam as-sahih, yakni sahih Muslim, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasannya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menyerahkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilah, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan haji ke sana. Baik. Ini hadis yang ma'ruf, dikenal dengan istilah apa? Hadis? Hah? Hadis Jibril alaihi salam. Ini potongannya. Potongan hadis Jibril. Yaitu ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan para sahabat, namun dalam bentuk pertanyaan. Beliau bertanya tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat Islam. Yang pertama, Islam itu adalah syahadat. Yakni syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat itu adalah seorang yang mengucapkan sesuatu dalam keadaan dia memahami apa yang dia ucapkan tersebut, serta dia yakini dan dia amalkan. Sehingga syahadat itu harus terpenuhi empat rukunnya. Yang pertama, al-ilmu bima'naha. Dia mengerti, dia paham dengan syahadat yang dia ucapkan. Kalau seorang bersyahadat dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dia sudah paham maknanya. Yang kedua, al-yaqin wal-i'tiqad fil qalbi. Dia yakin di dalam hati akan kebenaran apa yang dia syahadatkan tersebut. Kemudian yang ketiga, an-nutqu bihi wa i'lamuhu. Dia mengucapkannya dan dia umumkan pengucapan tersebut. Kemudian yang keempat, al-amalu bih. Dia amalkan. Dia amalkan. Dan ulama sepakat bahwasannya keempat rukun ini harus terpenuhi. Keempat rukun ini tidak ada uzur bagi seseorang. Apabila dia tidak amalkan, maka dia kafir. Dia belum dianggap sebagai muslim. Kecuali rukun yang ketiga, mengucapkannya apabila dia dalam keadaan al-mukrah, dalam keadaan terpaksa, atau al-mustakhfi bidinihi, atau seorang yang menyembunyikan agama karena suatu maslahat. Seorang yang menyembunyikan agamanya karena suatu maslahat. Seperti orang yang sudah masuk Islam, tapi dia belum beritahukan kepada keluarganya yang masih kafir, karena masih khawatir, masih takut dengan ancaman mereka. Maka seperti ini dibolehkan dia menyembunyikan keislamannya. Taib. Maka siapa yang bersyahadat dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dia sudah mesti mengerti makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dia yakini kebenarannya, dia ucapkan dengan lisan dan dia umumkan pengucapannya tersebut, dan dia amalkan makna serta konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan ulama menjelaskan, la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang bersyahadat dengan la ilaha illallah, dia paham bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia yakin, memang benar tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Adapun seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Adalah batil. Kemudian dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ini dan diamalkan maknanya. Diamalkan dalam bentuk keyakinannya maupun amalan anggota tubuh. Dia yakini bahwasanya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia juga mengamalkannya, dia tidak menyembah kecuali illallah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Jadi makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Sehingga ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu, penafikan dalam kalimat la ilaha, yakni menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Dan al-isbat, penetapan, yakni mengimani yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup seseorang mengimani Allah berhak disembah, tetapi dia juga harus mengimani seluruh sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil. Adapun makna Muhammadur Rasulullah dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi, berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati, bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa jalla. Bahwasannya Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah azza wa jalla ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Ini maknanya beriman kepada Muhammadur Rasulullah. Sedangkan konsekuensinya seperti yang dikatakan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah ta'atuhu fima amr. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan semua yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang serta beliau peringatkan darinya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak disembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah hakikat Islam. Inilah hakikat Islam. Mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam bukan sekedar pengucapan syahadatain, tetapi harus disertai dengan wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan haji kepadanya, melakukan perjalanan kepadanya. Maka ini menunjukkan apa? Islam itu juga mencakup al-amal az-zahirah, amalan-amalan yang zahir, bukan sekedar amalan-amalan batin. Maka tidak cukup seorang dianggap sebagai muslim sebelum dia mengimani kewajiban salat dan dia mengamalkannya. Sebelum dia mengimani kewajiban zakat dan dia mengamalkannya. Sebelum dia mengimani kewajiban puasa di bulan Ramadan dan dia mengamalkannya. Dan sebelum dia mengimani wajibnya haji ke Baitullah dan dia mengamalkannya. Dan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mengingkari satu dari kewajiban ini, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia lahir dari keluarga Muslim, KTP-nya tertulis jelas beragama Islam, bahkan walaupun dia menyandang titel sebagai seorang Muslim yang baik di tengah-tengah masyarakatnya, atau bahkan seorang ustaz, seorang kiai, atau seorang dosen, pengajar, di mana? Di Universitas Islam Negeri. Kalau dia mengingkari kewajiban rukun, salah satu saja dari rukun Islam, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Hanya saja kalau dia tidak mengamalkannya, baru di situ ada khilaf ulama. Yang benar, kalau dia tidak mengamalkan sholat, dia kafir, sedangkan zakat, puasa dan haji tidak sampai kepada kekafiran apabila dia tidak mengamalkannya. Namun termasuk dosa yang sangat besar yang dapat meruntuhkan keislamannya, yakni dapat mengantarkan dia kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Amalan-amalan zahir ini termasuk bagian dari Islam yang sangat penting sekali. Baik. Kita masuk pada dalil yang ketiga. Wa fihi, dan juga dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan yang benar dengan lafaz yang akan disebutkan oleh Syekh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, namun maknanya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Inilah hakikat Islam. Yang berikutnya, makna Islam, tafsir penjelasan Islam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang muslim itu, yaitu seorang yang beragama Islam, adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya seluruh kaum muslimin. Selamat dari lisannya dan tangannya seluruh kaum muslimin. Yakni maknanya adalah dia harus berlaku baik kepada kaum muslimin dengan lisannya dan tangannya. Dia tidak boleh berbuat zalim. Dia tidak boleh menyakiti kaum muslimin dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dengan lisan dalam bentuk ghibah, dalam bentuk namimah, dalam bentuk mencerca, menghina dan lain sebagainya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Atau dengan tangannya dalam bentuk mencuri harta kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, atau menyakiti kaum muslimin dengan tangan dan anggota tubuhnya yang lain, maka dia bukan muslim yang sejati. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Ini menunjukkan apa? Islam itu tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak hanya berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga harus diperhatikan hubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muslimin. Maka dari sini lengkap sudah penjelasan tentang Islam dari sisi penjelasan hubungan dengan Allah, yaitu tauhid. Kemudian penjelasan kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban berlaku baik kepada kaum muslimin, tidak menghina mereka, tidak menggibahi mereka, tidak mencerca mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan lisan maupun dengan anggota tubuh yang lain. Iya. Demikianlah yang dituntut dari seorang muslim itu. Dia harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya tauhid dia perhatikan, bukan hanya akidah dia pelajari, tetapi dia juga harus berakhlak dengan akhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat. Dia harus berlaku baik kepada masyarakat. Dan sangat berbahaya sekali kalau seorang muslim menunjukkan akhlak yang tercela, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang yang dikenal sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, ahlu sunnati wal jamaah, lalu dia berakhlak baik di tengah, berakhlak jelek di tengah-tengah masyarakat, dia menyakiti kaum muslimin dengan lisan dan tangannya, maka orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, tidak saja akan menyalahkan dia sendiri, tetapi menyalahkan orang-orang yang semisal dengannya, atau menyalahkan agama yang mulia ini, atau minimal mereka anggap ajaran ahlu sunnati wal jamaah adalah ajaran yang sesat. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang berperilaku buruk, yang berakhlak jelek di tengah-tengah masyarakat. Iya. Maka menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang salafi, menjadi seorang ahlu sunnati wal jamaah, dia memperhatikan segala aspek di dalam agama ini. Baik akidahnya, ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, demikian pula hubungannya dengan umat manusia, khususnya dengan kaum muslimin. Baik. Dan di sini ada masalah, sebuah faedah, bahwasannya ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman naik dan turun. Ini disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Namun diselisih oleh Mu'tazilah dan para pengikutnya seperti di zaman ini disebut Tahrir dan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah al-Islam yazidu wa yanqus? Islam apakah juga bertambah dan berkurang? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan fihi tafsil. Padanya ada perincian. Apabila yang dimaksud perincian yang pertama, apabila yang dimaksud Islam itu adalah at-talaffuz bi syahadatain, mengucapkan syahadatain. Maka barang siapa yang telah mengucapkan syahadatain, dia adalah muslim. Dia adalah seorang muslim. Dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Sebab tidak apa tergambarkan dengan ucapannya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, Islam itu bisa bertambah dan berkurang. Maka perincian yang pertama ini tidak ada pertambahan dan tidak ada pengurangan sebagaimana iman. Cukup kita katakan dia muslim. Cukup kita katakan dia muslim. Tidak bertambah Islamnya dan tidak berkurang Islamnya ketika dia telah mengucapkan at-talaffuz bisyahadatain. Baik, ini yang pertama, perincian yang pertama. Tidak ada pertambahan dan pengurangan Islam di situ. Perincian yang kedua, apabila yang dimaksudkan dengan Islam fi'lul a'mal al-zahirah atau fi'lul al-wajibat al-zahirah, mengamalkan kewajiban-kewajiban yang zahir seluruhnya, fi'lul wajibat al-zahirah kulluha au kulliha au fi'lul a'mal al-zahirah kulliha, mengamalkan seluruh amalan-amalan zahir atau kewajiban-kewajiban yang nampak seluruhnya, maka ini yang qabilun liziyada wa nuqsan, ya, mungkin dikatakan bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung sejauh mana seseorang mengamalkan amalan-amalan Islam. Iya, jadi bisa bertambah dan berkurang adalah pada Islam yang zahir. Baik, permasalahan yang lain di dalam hadis ini hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Sedangkan sifat-sifat seorang muslim itu banyak. Bukan hanya selamatnya kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Mengapa? Di dalam hadis ini ditekankan bahwasannya seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jawabannya dijelaskan para ulama karena beberapa sisi. Sisi yang pertama, di dalam hadis ini seorang muslim itu disifatkan adalah seorang yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya, sebab sedikit sekali kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangan manusia. Dari lisan dan tangan manusia, yakni dari kezaliman-kezaliman manusia. Ada saja dan banyak sekali orang-orang yang melakukan ghibah, orang-orang yang melakukan namimah, orang-orang yang menuduh dengan tuduhan dusta, orang-orang yang suka menghina, mencerca. Demikian pula orang-orang yang suka menzalimi dengan kekuatan fisiknya, baik dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan kehormatannya, dia zalimi manusia. Maka perlu ditekankan bahwasanya muslim itu betul-betul harus selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Dia tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Seperti yang ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Tidak boleh kalian menodai kesucian darah, kesucian harta dan kesucian kehormatan kaum muslimin sebagaimana mulianya hari ini, yakni hari Arafah, dan mulianya bulan ini, yakni bulan Zulhijjah, dan mulianya negeri ini, yakni negeri Makkah Al-Mukarramah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasannya ditekankan seorang muslim itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya adalah li syiddatil hajah ilaih, karena kuatnya hajat atau keperluan untuk menjelaskan masalah ini. Penting sekali untuk dijelaskan sehingga orang tidak menyangka Islam itu hanya mengatur hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara seseorang dengan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Islam itu juga mengatur bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat kaum muslimin, dia harus berlaku baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga ditekankan di dalam hadis ini bahwasannya seorang muslim itu adalah yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya adalah litanbih anna hadzal wasfa wajibun min wajibatil Islam yajibu ta'ahuduhu, bahwasanya sifat ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam yang wajib untuk dijaga. Makanya adalah kewajiban berlaku baik, baik dengan lisan maupun dengan tangan, dengan kekuatan, dengan harta kepada kaum muslimin. Ini adalah sebuah kewajiban di dalam Islam. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran seperti firman Allah, wala yaqtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling menggibah, saling menceritakan keburukan kalian. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Baik, kita masuk pada dalil yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Dan dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya salatal maktubata wa tuaddiya zakatal mafruḍa, rawahu Ahmad. Islam itu adalah engkau menundukkan dan menyerahkan hatimu hanya kepada Allah, dan engkau palingkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan engkau melakukan salat yang wajib, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Pembicaraan tentang hadis ini, yang pertama dari sisi statusnya, dari sisi sanadnya, apakah sahih atau dhaif. Sanad hadis ini dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut, salah seorang ulama muhaddis yang menta'liq musnad Imam Ahmad. Hanya saja kita lihat pada musnad Imam Ahmad, perawinya bukan Bahz bin Hakim, tetapi Abu Qaz'ah Al-Bahili. Apakah ini kunia dari Bahz bin Hakim? Wallahu alam. Yang anda dapati kunia Bahz bin Hakim dalam Siyarul A'lamin Nubala adalah Abu Abdul Malik Al-Kushairi, bukan Abu Qaz'ah Al-Bahili. Akan tetapi kedua sanadnya, kalau mereka dua orang yang berbeda, tetap kedua-duanya dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Tetap dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Baik. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, bapaknya adalah Muawiyah bin Haidah, dan Haidah adalah kakeknya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian dari sisi sanadnya, dari sisi matannya. Yang kedua dari sisi matannya, anda dapati dalam Musnad Imam Ahmad pada lafaz antuliyah, bisa juga dibaca antuliyah. Tetap tidak ada lafaz tersebut, yang ada adalah lafaz antuwajjihah wa antuwajjiha wajhaka. Antum kasih keterangan di situ. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan antuwajjiha wajhaka, bukan antuwalliya atau antuliyah. Baik. Akan tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Dan di situ ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi perbedaan lafaz seperti ini. Kemungkinan yang pertama, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menulis dari hafalannya. Dan ini kebiasaan ulama dahulu, enggak seperti kita sekarang. Kitab sudah banyak tersebar. Bahkan mau mencari suatu hadis gampang sekali, tinggal klik satu kata, langsung muncul semua di dalam Maktabah Syamilah. Iya, enggak perlu repot-repot buka satu persatu itu kertas-kertasnya. Mudah sekali sekarang. Tetapi ulama dahulu tidak seperti sekarang. Mereka menghafal betul-betul dengan dada mereka, dengan kemampuan mereka, sehingga wajar kalau terjadi kesalahan satu kata, dua kata. Baik. Kemungkinan yang lain itu dari nuskha ukhrah, ada apa namanya nuskha ukhra. Apa artinya nuskha? Hah? Cetakan yang lain, ya, atau naskah yang lain, ya, lebih tepat naskah yang lain. Dan kemungkinan juga Asy-Syaikh rahimahullah meriwayatkan hadis dengan makna, menyebutkan hadis dengan makna. Karena apa? Meriwayatkan dari hafalannya, maka boleh menyebutkan hadis dengan makna. Dan insyaallah taala pelajaran kita pada mustalah tentang hukum riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Baik. Ini dari sisi sanadnya dan matannya. Namun intinya hadisnya derajatnya hasan karena sanadnya hasan sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Dan makna hadis ini kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam di sini, antuslima qalbaka lillah wa antuwajjiha wajhaka ilallah. Engkau serahkan hatimu kepada Allah dan engkau hadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Ini makna keikhlasan. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah, serta berpaling dari kesyirikan. Engkau lakukan salat yang wajib, wa antusalli as-salatal maktubah wa tuaddi az-zakatal mafruḍah, dan engkau menyerahkan zakat yang diwajibkan. Zakat diwajib, dikatakan zakat yang wajib. Kalau begitu ada zakat yang sunnah. Maksudnya apa? Sedekah yang sunnah, sedekah tatawu. Baik. Maka minimal seorang menyerahkan zakat yang wajib. Iya. Baik pada zakat malnya, zakat hartanya maupun zakat fitrahnya atau zakat dirinya pada setiap bulan Ramadan. Makanya menunjukkan apa? Islam itu bukan hanya amalan hati, Islam juga amalan zahir seperti salat dan puasa, dan di sini hanya disebutkan apa? Afwan, salat dan zakat. Dan di sini hanya disebutkan salat dan zakat, menunjukkan apa? Salat dan zakat adalah sesuatu yang paling penting di dalam rukun Islam, ya. Salat dan zakat adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah syahadatain. Baik. Kita masuk pada dalil yang terakhir. Dalil yang kelima, qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Kilabah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Kilabah, dari seorang dari penduduk Syam, dari bapaknya, bahwasannya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuslima qalbaka lillah. Islam itu adalah engkau menyerahkan hatimu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan selamat kaum muslimin dari keburukan lisanmu dan keburukan tanganmu. Qala. Lalu dia bertanya lagi, Ayul islami afdal, Islam manakah yang paling afdal? Qala al-iman. Nabi SAW menjawab, Islam yang paling afdal adalah iman. Qala wa mal iman. Dan dia bertanya lagi, apa itu iman? Qala Nabi SAW bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya dan kebangkitan setelah kematian. Baik, inilah dalil yang terakhir, dalil yang kelima pada bab tafsirul Islam. Beliau Asy-Syaikh rahimahullah tidak menyebutkan ini hadis riwayat siapa di buku antum, ada? Abu Ilyas? Tidak ada. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid juz ke-9 halaman 246. Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid juz ke-9 halaman 246. Dan di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan. Mananya apa? Rawinya majhul. Rawinya majhul sehingga hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, akan tetapi maknanya sahih. Seluruh maknanya sahih dan telah dijelaskan, telah tercakup di dalam hadis yang sebelumnya, yaitu Islam engkau menundukkan dan menyerahkan hatimu kepada Allah, yakni ikhlas dalam ibadah, dan kaum muslimin selamat dari lisanmu dan tanganmu. Demikian pula dalam hadis ini dijelaskan Islam itu mencakup keimanan. Sehingga ulama menjelaskan maratibud din al-Islam salaf. Tingkatan Islam itu ada tiga. Sebagaimana telah kita rinci dalam pelajaran salasatul usul. Yaitu tingkatan yang disebut Islam itu sendiri. Ini tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan iman. Kemudian tingkatan ihsan. Seluruh Islam, iman dan ihsan tercakup di dalam makna dan tafsir al-Islam. Sehingga al-Islam dan iman itu adalah dua kata yang disebutkan para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila mereka disebutkan secara bersama, maknanya berbeda. Namun apabila mereka disebutkan secara terpisah, maknanya sama. Kalau disebutkan Islam dan iman, maka Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Sedangkan kalau disebutkan secara terpisah, maka Islam dan iman itu maknanya sama, mencakup kedua-duanya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan bab yang ketiga, yaitu bab tafsir al-Islam. Tapi pada beberapa pertanyaan. Pak Ustaz, kalau ada keluarga atau tetangga yang 7 bulanan kandungannya, kita dibolehkan menghadirinya enggak? Sebab bisa kena fitnah kalau enggak hadir. Pertama sekali kita katakan, acara-acara seperti ini tidak ada dasarnya di dalam Islam. Tidak dari Al-Quran dan tidak dari As-Sunnah. Dan bisa jadi mengandung kesyirikan. Bisa jadi mengandung kesyirikan kalau seperti yang dilakukan sebagian orang, acara 7 bulanan, bahwasanya wanita hamil itu harus dimandikan dari 7 sumur oleh orang tertentu yang memandikannya. Maka yang seperti ini adalah kesyirikan apabila dia meyakini sumur atau air di sumur tersebut dapat memberikan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Ini adalah kesyirikan. Apalagi kalau yang memandikannya seorang laki-laki, maka ini adalah kemaksiatan, ya, karena dia dianggap ustadz di sini, ini ustadz palsu, ya, kalau sampai seperti ini, atau kiai palsu, ya, kalau sampai memandikan wanita yang hamil dengan alasan untuk menolak balak dan sebagainya, ini penipuan, dan ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila keadaannya sudah seperti ini, tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghadiri acara-acara seperti ini, ya. Ada kemaksiatan, ada kebid'ahan, dan ada kesyirikan. Baik. Namun di sini menjadi masalah, kata penanya, sebab bisa kena fitnah kalau enggak hadir. Maka kita katakan, fitnah yang paling besar adalah apabila seseorang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian, hendaklah kita menjelaskan, supaya orang tidak salah sangka. Ini yang kurang dari sebagian kaum muslimin. Ketika dia tidak menghadiri acara-acara kebid'ahan, dia diam saja. Sehingga orang menyangka dia itu orang yang tidak mau bermasyarakat. Dia tidak menjelaskan kenapa dia tidak hadir. Harusnya dijelaskan bahwasannya saya tidak hadir, mohon maaf saja, karena amalan tersebut tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Iya. Maka kalau sampai seperti ini, mereka insyaAllah ta'ala mungkin saja akan mendapatkan hidayah dengan penjelasan seperti itu. Justru ini kesempatan untuk berdakwah. Kemudian dari sisi yang lain, kalau kita khawatir misalkan akan merenggangkan hubungan bermasyarakat, maka kita sambung hubungan yang baik dari sisi yang lain. Mungkin datang saja setelah acara tersebut. Kemudian bawakan sebuah hadiah dan lain sebagainya untuk mempererat hubungan. Iya. Jadi itu langkah-langkah yang harus ditempuh. Bukannya karena takut kepada manusia, takut celaan mereka, lalu kita menghadiri semua acara-acara bid'ah seperti ini. Baik. Maka sangat ironi sekali apabila seorang hanya takut dengan celaan manusia lalu dia menghadiri kegiatan-kegiatan bid'ah, apalagi kesyirikan, tetapi dia tidak takut dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya membeli daging ayam di pasar. Saya tahu orang yang menjualnya itu membeli dari bandar ayam. Bandar itu menyembelih ayam yang tanpa membaca bismillah, Allahu Akbar. Apa hukum memakan daging tersebut? Hukumnya haram apabila Anda telah tahu jelas-jelas si bandar ayam itu menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas, hukumnya haram dan harus diberitahukan kepada kaum muslimin yang biasa membeli ayam di pasar tersebut, ya. Karena jelas, ya. Syarat penyembelihan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak menyebut nama Allah sebagaimana telah kita jelaskan dalam pelajaran hadis arba'in yang ke-17, hukumnya haram dimakan. Kalau dia yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, baik dia tidak menyebutnya dengan sengaja ataupun dia lupa, hukumnya haram dimakan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakan apapun dari hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kalau yakin. Yang berikutnya, kalau Anda masih ragu bagaimana? Misalkan ada apa? Daging di pasar, kita ragu. Apa hewan atau daging dari hewan yang disembelih tersebut diucapkan nama Allah atau tidak? Maka di sini ada dua keadaan kalau seorang ragu. Keadaan yang pertama, kalau di negeri itu atau di tempat tersebut, di kampung tersebut, di pasar tersebut sudah dimaklumi itu adalah negeri kaum muslimin, pasar kaum muslimin, dan diketahui biasanya mereka sudah mengerti yang namanya menyembeli, mereka ucapkan bismillah. Dalam keadaan seperti ini, hukum asalnya binatang itu tersebut halal. Binatang tersebut halal. Baik. Ini seperti dalam As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna qauman qalu. Ada sekelompok orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi." Wahai Rasulullah, kami diberikan daging oleh sebagian orang, la nadri, kami tidak tahu. Adzakaru smallahi alaihi am la? Apakah mereka menyebutkan nama Allah atasnya atau tidak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammullaha alaihi wa kuluhu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah nama Allah atasnya dan makanlah." Ini perincian yang pertama. Yang kedua, kalau di negeri tersebut sudah dimaklumi, walaupun mereka muslim, mereka tidak tahu hukum menyembeli, mereka sembarangan saja menyembeli. Ini sudah dimaklumi, tersebar di negeri tersebut. Apalagi kalau mereka itu kafir dan bukan ahli kitab. Kalaupun mereka ahlul kitab, dimaklumi juga mereka tidak menyembeli dengan nama Allah. Ya, seperti saya katakan di Manado, ya, di sana itu orang-orang Nasrani tidak ada, hampir tidak ada hewan atau daging yang mereka jual dalam keadaan mereka sembeli, tidak. Ya, tetapi dia apa? Dipukul dengan batu. Dipukul dengan batu atau kalau ayam dijepit di pintu. Jadi darahnya enggak keluar. Dan ini keuntungan lain buat mereka. Apa keuntungannya? Dagingnya lebih berat. Berarti penjualannya lebih untung. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Naudzubillah, penyakit yang kita makan. Kalau dalam keadaan seperti ini, di negeri tersebut sudah dimaklumi mereka seperti itu, maka tidak boleh. Haram kita makan. Haram kita makan. Baik. Sebagai faedah, bagaimana hukum daging impor? Hukum daging impor. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ada beberapa keadaan. Pertama, kalau diimpor dari negeri apa? Ahlul Kitab. Kalau diimpor dari negeri Ahlul Kitab. Kembali kepada perincian tadi. Kalau sudah dimaklumi Ahlul Kitab tersebut, mereka itu mengerti. Mereka mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Iya. Maka boleh kita makan. Boleh kita makan. Tapi kalau dimaklumi mereka walaupun Ahlul Kitab tidak mengucapkan nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dari negeri selain Ahlul Kitab, daging impor, dari mana? Dari Rusia atau dari Cina, boleh enggak dimakan? Hah? Enggak boleh. Sebab ini bukan negeri Ahlul Kitab, ini negeri kaum musyrikin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah membaca suratan dalam sholat pas mau ruku, apakah harus takbir lagi dan mengangkat tangan ketika diangkat sepundak seperti takbiratul ihram? Apakah cukup mengucapkan takbir saja tanpa tangannya diangkat sepundak? Sunnahnya tangan diangkat setelah membaca suratan dalam sholat. Afwan, sunnahnya tangan diangkat itu untuk membaca suratan hanya ketika seorang bangkit dari rakaat yang kedua. Lengkapnya membaca surat mengangkat tangan itu pada empat keadaan. Mengangkat tangan sejajar pundak atau sejajar bahu itu pada empat keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak ruku, sebelum ruku. Kemudian yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Iya. Sekali lagi, yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, kemudian yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua. Adapun bangkit dari rakaat pertama masuk pada rakaat kedua atau dari rakaat ketiga masuk pada rakaat keempat, tidak disunahkan mengangkat tangan karena tidak adanya dalil yang sahih lagi sharih. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sakit tak sembuh juga. Padahal saya telah berobat dan selalu berdoa meminta kesembuhan. Harus bagaimana saya Pak Ustaz? Wassalam hamba Allah. Yang pertama saya katakan, orang yang sakit hendaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan sakitnya tersebut akan terhapus dosa-dosanya. sehingga semakin lama sakitnya, semakin banyak dosa-dosanya terhapus, dan dengan itu insyaallah ta'ala dia tidak akan lagi diazab dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushaquha." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya sampai duri yang tertanam atau terinjak oleh kakinya itu juga akan menghapus dosa-dosanya. Jadi apa saja musibah berupa penyakit, luka atau tertancap duri sekalipun duri kecil itu akan menghapus dosa-dosa seorang muslim. Oleh karena itu, di sini kita katakan gunakan kesempatan sakit itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah bersabar. Karena itu adalah ujian dan harus diyakini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan apabila seorang bersabar dari musibah yang menimpanya, dia juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung, tanpa batas, luar biasa. Iya. Dan hendaklah terus berusaha untuk berobat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal putus asa. Iya. Ada pertanyaan dari ibu, siapa ini? Pertanyaan dalam surat, pertanyaannya panjang, namun saya ringkas, intinya ada dua pertanyaan saja. Yang pertama, bolehkah saya tidak pakai cadar setua seperti saya? Ini ibu-ibu sudah 70 tahun kata beliau, bertanya bolehkah saya tidak pakai cadar? Ini dari Cibungur. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qawaidu minan nisa," dan wanita-wanita yang sudah tua. "Allati la yarjuna nikaha," yang tidak lagi mengharapkan nikah. Dikatakan oleh ulama mufassirin, yakni yang sudah terhenti haidnya dan dia sudah tidak punya keinginan untuk menikah. Maka kata Allah, "Falaisa 'alaihinna junahun," mereka itu tidak berdosa. "Ayyadna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah," untuk melepaskan pakaian-pakaian mereka tanpa bersolek dengan perhiasan mereka, tanpa menampakkan perhiasan mereka. Dijelaskan para ulama mufassirin, makna melepaskan pakaian mereka, yakni melepaskan jilbabnya yang menutupi kerudung dan jubahnya. Yang menutupi kerudung dan jubahnya. Baik. Sehingga maknanya adalah melepaskan cadarnya. Melepaskan cadarnya. Jadi tidak apa-apa, wanita tidak menggunakan cadar, tetap menggunakan jubah dan kerudungnya. Dengan syarat, غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ, tanpa menampakkan perhiasannya. Tetapi kata Allah, وَأَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, dan apabila mereka menjaga kehormatan diri mereka, menjaga kesuciannya dengan tetap menggunakan cadar, itu adalah lebih baik. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya baca Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 17. Mohon dijelaskan pada pagi hari atau malam. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang agak panjang dengan bahasa Sunda, tapi saya tidak ngerti. Cuman intinya, minta penjelasan surat Al-Haqqah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Dan para malaikat berada di setiap penjuru, yakni penjuru langit. Dan yang membawa arsy Rabbmu di atas mereka, yakni di atas seluruh makhluk pada hari tersebut, pada hari kiamat, samaniyah adalah 8. Maksudnya adalah 8 malaikat. Maka hadis ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan banyaknya malaikat pada hari kiamat tersebut sampai berada di seluruh langit, seluruh sudut langit. Dan pada hari tersebut yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala ada 8 malaikat. Ada 8 malaikat. Dan di sini ada ujian bagi kaum muslimin untuk mengimani yang ghaib. Oleh karenanya dikatakan sifat orang-orang yang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan hal yang ghaib. Enggak usah diakal-akalin apa maknanya ayat tersebut. Dipahami saja dan diimani saja, benar-benar itu akan terjadi dan betul-betul malaikat bersifat dengan sifat-sifat tersebut dan membawa yang bertugas membawa arsy Allah Subhanahu wa taala adalah 8 malaikat. Dijelaskan dalam hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menjelaskan tentang sifat 8 malaikat tersebut, Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatir arsh. Min hamalati al-arsh. Aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat yang berjumlah 8 tadi. Min hamalatil arsh, yang membawa arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baina syahmati udunihi ila atikihi masirata sab'imiyati sanatin. Jarak antara telinganya dan bahunya itu adalah perjalanan selama 700 tahun. Itu jarak antara apa? Telinganya dan bahunya besarnya atau panjangnya seperti perjalanan 700 tahun. Jadi bagaimana kalau sampai kakinya? Berapa ribu tahun itu? Menunjukkan apa? Besarnya para malaikat tersebut. Dan mereka berjumlah 8, bukan cuma satu orang. Dan bagaimana lagi besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy adalah apa? Makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Ya. Kemudian setelah arsy apa? Kursi. Kemudian setelah kursi apa? Langit dan bumi. Dan dalam riwayat yang sahih, kursi itu dibandingkan dengan arsy hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Besarnya hanya seperti cincin yang dilemparkan di mana? Padang pasir. Demikian pula langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Kursi itu maksudnya apa? Apa tahu kursi? Mana ya kursi apa? Di sini? Dalam ayat kursi, Anas? Apa makna kursi? Hah? Maudhi'u qadamai ar-Rahman. Tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi dengan segenap isinya dibandingkan dengan kursi, seperti itu juga. Hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi subhanallah, tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana besarnya kursi, terlebih lagi membayangkan besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.